السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا ومنهاج حياتنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم احشرنا مع عبادك المتقين واجعلنا من أهل جنتك النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله kita pada minggu ini kembali semula kepada pengajian majlis ilmi kita yang masih lagi bersama-sama dengan tajuk asasi baginya rihlatul wujud wal khulud. Bersama-sama kita di hadapan ahli majlis ilmi mingguan tazkirah nombor 8 yang memuat beberapa nota-nota ataupun tulisan mengenai dengan rihlatul wujud wal khulud, di mana kita baru-baru ni dapat berhenti sebentar qadar untuk kita bernafas. Kebetulan kita tak habis ngaji hak dulu pada tu. Alhamdulillah, minggu ni tazkirah nombor 8 membawa beberapa ruangan-ruangan yang diperlui oleh ahli majlis ilmi khususnya dan oleh umat Islam, lelaki perempuan umumnya. Maka pada hari ini insyaAllah ta'ala akan kita bersama-sama dengan sebahagian daripada permasalahan tiup sangkakala lagi dan sebahagian daripada permasalahan al-ba'ts wan nusyur, mana bangkit dan penghimpunan ataupun berhimpun. Bangkit kita setelah mana tiup sangkakala bau-bau ni kita sudah sama-sama berimej dengan satu susunan Allah terhadap alam bagi hambanya, iaitu adanya tiupan sangkakala untuk nak membawa sekalian hambanya berpindah daripada alam dunia kepada alam barzakh belaka-laka dengan secara tidak tinggal, sekalipun Jibril sendiri, sekalipun Israfil, sekalipun Israel yang ju ambil nyawa semuanya, maka semuanya pakat pergi kepada alam barzakh. dengan tiupan sangkakala yang pertama, kemudian akan sama-sama berada di alam barzakh itu menunggu tiupan sangkakala yang kedua selama 40 tahun menurut riwayat yang telah diriwayatkan oleh hadis sahih. Dan walaupun hadis itu tidak ditentukan oleh Abu Hurairah, tapi ditentukan oleh pengertian yang Imam Nawawi dapat daripada satu hadis yang menceritakan bahawa 40 tahun lama masa di antara tiupan sangkakala yang pertama yang mana semua hambanya mati dengan tiupan sangkakala yang kedua semua hamba dihidupkan kembali kepada alam hidup, iaitu alam akhirat yang tidak lagi mati selepas hidup itu. Marilah kita tengok siapakah dia orang mula-mula dibangkit. Walaupun kita belajar dah sikit minggu lalu, tapi kita tengok dengan mata sendiri dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat sahih, iaitu an Abi Hurairah qala istabbara rajulani rajulun minal muslimin wa rajulun minal yahud فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين قال فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله صحيح البخاري جزء 7 muka 193. Maksudnya daripada Abi Hurairah, ia berkata bermaki-makianlah oleh dua orang lelaki, seorang Muslim manakala seorang yang lain ialah Yahudi. Dua orang hadap maki itu, seorang Muslim seorang Yahudi. Muslim berkata, demi Allah yang memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dimuliakan ke atas sekalian alam. Ini mana akad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Yahudi lawan kepada perkataan orang Muslim, demi Allah yang memilih Musa ke atas sekalian alam. Itu balik Yahudi Musa pula, balik Yahudi. Jadi akad Nabi Musa dia. Pakat-pakat ada Nabi belakang ni. Nah, ia berkata perkara itu menimbulkan kemarahan di sisi Muslim. Muslim dia orang ada kekuatan waktu di alam dinah katu Muslim. Jadi orang kafir dia jadi rakyat. Jadi orang panggil orang zimmi, ahli zimmi, orang kafir duk bawah pemerintah Islam. Nah, tak ada gapo, tak ada mesti kena paksa masuk Islam dak. Islam menerima rakyat dia Islam dan kafir kedua-duanya. Tetapi tidaklah menzahirkan benda-benda fasad, benda-benda maksiat, benda-benda yang merosakkan nilai-nilai akhlak dan moral umat Islam. Itu dilarangkan. Tidak boleh hidup dengan bebas dalam arti kata mengerjakan perkara-perkara yang rosak, yang boleh menimbulkan kerosakan dalam semua kacamata manusia dalam dunia, bukan kerosakan dalam pandangan Islam sahaja, tidak. Oleh itu, maka orang Muslim ini dia pun nak marah da'ah, kerana dia cerak malak dah kata Nabi ni sebagai orang yang paling lebih sekali dalam dunia ni. Bukan Musa dak, tapi orang Yahudi nampak dak degil. Degil ni nah nampak kena tapar. Lalu maka tamparlah oleh orang apa dia Muslim itu ke muka orang Yahudi. Muslim tu tapar muka Yahudi. Yahudi tak ada lawan apa. Jadi kalau lawan apa sakit tubuh dia sebabnya orang Islam ramah. Nah, jadi orang Islam dak dalam keadaan orang panggil kekuatan ada dekat tu. Orang Yahudi dak dalam keadaan lemah. Maka orang Yahudi itu pun pergi mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua negara Madinah ketika itu. Nah, Madinah ni dimerintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang Yahudi pun ni nak ayat kata apa dia kemuliaan Islam. Yahudi pun bila balas pergi mengadu ke Islam juga. Faizlah kalau kita tengok oleh Rasulullah pula lana. Dia buka bebas. Dia tidak kata orang kafir mari itu. Dia buat dengar tak dengar ke tak. Dia buka bebas. Gapa ada cerita. Lalu ia menceritakan hal yang berlaku di antaranya dan di antara orang Muslim. Nah, ya kata dia, kata gini, dia kata gini, akhirnya tak paham. Nah, maka nak minta Rasulullah tu tolong beri hukum lah cara mananya dan sebenarnya malah mana. Maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu melebihkan aku ke atas Musa. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di celah-celah yang orang Islam dan nanti nak jadi nabi sakal ia lah. Nah, sepatutnya bila balah gini, balahan nabi dah dan orang ada pro nabi, lagi ngadu ke nabi balah buku mung tak pro aku, ku tak pro mu. Ni nak ayat katanya, bagaimana orang Islam ni dia benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar, balahan nabi dah, gi ngadu nabi juga. Dan apabila mengadu nabi tak masuk lagi dia dah. Padahal sepatutnya dia masuk lagi dia dah. Kalau dia berhak nak kata dia memang lebih mulia daripada Musa. Kerana hak sebenarnya dia lebih mulia pada Musa kalau kita nak kira markas segala bidangnya, segala bahagiannya. Tetapi dia tidak ambil peluang tu mari nak tai celah-celah ninda sama sekali. Lalu tu dia kata la tukhayyiruni ala Musa, jangan kamu melebihkan aku ke atas Musa. Orang Islam. Jadi orang Islam pun nah dapat insaf benda seperti itu. Jadi orang Yahudi ni dia dengar keadaan belah tu dia heran. Dia heran lah. Kerana Rasulullah tak ada masalah dia. Sekurang-kurangnya tak ada masalah Musa. Tapi tidak masuk juga lah dia. Tengah-tengah. Nabi dia tak tengah. Jangan kamu melebihkan aku ke atas Musa. Masya Allah. Sebagai apa dia yang cerita. Cerita sebenar. Cerita sebenar ni nampaknya. Siapa yang lihat Nabi lah kalau kita tengok. Cerita sebenar ni. Nampaknya boleh ke Musa lah Merkah tu. Walaupun begitu. Benda sebenar ni ya jadi sebenar situ. Benda sebenar jadi sebenar situ. Orang lebih dia lebih situ. Walau dia tak puji diri dia pun, walau dia puji orang lain sekalipun, lebih dia situ. Dia tak akan jatuh kelebihan seseorang yang memuji orang lain. Nah, bahkan sebaliknya orang buah puji diri itu selalunya dia akan jatuh. Itu sebaliknya. Sebab itu Rasulullah dia katakan bukan sekadar yang kata la tukhayiruni pasti dia bertidak. Dia tafsil pula, sa-sa pula. Nah, supaya nak jelas alas siapa boleh aku ni tak seri puak-puak umat aku melebihkan aku daripada Rasulullah Musa alaihi salam. Tak seri lebih pada Rasul Musa tu sebab apa? Kerana sesungguhnya manusia semuanya mati pada hari kiamat esok. Maka aku adalah awal-awal orang bangkit pada hari kiamat. Tiba-tiba aku dapati Musa sedang bergantung di sebelah tepi arah ya. Aku ni orang mula-mula dah kalau menurut sebenar susunnya Allah Ta'ala dalam segi nak hidup semula orang esoknya. Mula-mula orang yang dipecahkan tanah terbit kepada alam akhirat Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam hadiah orang mula-mula kita temu Musa dah tunggu dek nundah. Itulah tempat dia wasa kata lebih Musa betul ni. Betul tu lebih Musa. Nampak? Lalu tiba-tiba aku dapati Musa sedang bergantung di sebelah tepi arah. Dia gantung di arah. Aku tidak tahu apakah Musa adalah orang yang dimatikan kemudian dihidupkan sebelum aku. Jadi bukan aku orang mula-mula juga. Lah kalau gitu tak? Tak bolehlah kelebihan orang mula-mula. Ataupun aku adalah orang yang, ataupun Musa itu adalah orang yang dikecualikan oleh Allah daripada mati bersama-sama dengan orang mati ramai-ramai. Musa ni tu tak boleh mati dia. Hidup kelik. Nah, belum daripada tiup sangkakala yang kedua lagi boleh. Jadi kedua-dua ihtimal ini adalah kelebihan kepada Musa kedua. Kalau Musa tak mati apa lebih dia? Kalau Musa mati waktu hidup kelik dulu dia apa mana lebih dia? Jadi cuk ni lebih Musa, padahal cuk lain banyak lagi lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak setuju cuk tu. Ambil betul cuk Musa lebih. Sebab tu dia kata jangan melebihkan aku atas Musa. Sebab ada tempat-tempat cuk yang Musa lebih pada aku. Pah, kalau sama kita orang sama tak ada Nabi ni, kau berlama-lama nak cari cuk lebih dari mana kita. Nah, kita boleh tak nak akak diri dari mana lain. Bila orang balah duk berubuk orang panggil gapa dia dari segi lebih mu lebih aku. Walaupun manusia ni dalam segi sunnatullah, dia masa dia ada, orang ni lebih pada orang ni, orang ni faddalallahu ba'duhum ba'da ala ba'd, tu masa dia ada. Nah, Allah Ta'ala melebihlah oleh setengah ke setengah tu, tak boleh nak nafi benda tu. Tetapi nak pergi belama kata Muhammad lebih pada Musa, Musa lebih pada orang ni, tak boleh lah tu. Nak pergi pelaga pasal seka-seka tu tak boleh. Ada apa pelaga pasal ramah tak apa, nanti kita akan tengok hadis yang pelaga pasal ramah belah mana. Nah, yang penting di sininya, Nabi lah awwalu man yufiq. Itu nak dapat satu nas yang terat. Kata Nabi awak-awak orang yang bangkit pada hari akhirat kelak. Nabi lain tu semua duk belakang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Musa. Musa tak tahu buku apa boleh lagi duk situ. Nabi dia tak tahu, dia kata fala adri, aku tak tahu. Kalau Nabi tak tahu, tak tahu, Allah lah lebih tahu lah benar. Nah, dan apabila Nabi tak tahu juga tu, berarti kita kakak tak kena tahu lagi. Tak usah tanya apa oleh Musa gitu, tak kena tanya lah. Nabi sendiri pun yang aku dah fala adri, aku tak tahu ya. Nah gitu. Nah, jadi nak ayat kata Nabi ni bukan Allah, bukan alimul ghaib wa syahadah. Nabi adalah orang rajulun rasulullah, dia panggil seorang lelaki yang dipilih sebagai seorang rasul Allah Ta'ala, diberitahu oleh Allah kepada dia bagai Allah Ta'ala kena kena tahu, maka dia tahulah daripada pemberian tahu oleh Allah SWT. Dan banyak lagi bagai Nabi tak tahu seperti tabiat manusia biasa. Oleh itu maka Nabi bukan Allah, rasul bukan Allah, Nabi adalah manusia yang dipilih, yang kelebihan dia itu jelas daripada orang-orang tamada, bahkan ke atas segala rasul-rasul. Dia adalah sayyidul mursalin. Tetapi pesing atas sosok tu kita tak boleh nak ada pesing tu. Nombor duanya cuba kita tengok, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka tiga tu lah, muka di atas tiga, nombor dua hadis tu, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Hadis sahih Muslim rakam 2278. Maksudnya daripada Abi Hurairah, ia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ialah penghulu anak ada pada hari kiamat. Ha tu tengok. Ning dia tak ada ayat kata lebih tahu orang sikit-sikit. Aku penghulu anak ada. Ada ayat kata penghulu pada Musa, penghulu pada Ibrahim, tak. Ya pasing nak badi pribadi itu Nabi murid. Kalau ayat kata dia lebih atas semua hamba Allah lain tu, ha tu ya tak ada apa, ya sendiri pun ayat tu. Ya tak ada sensitif tu, tak ada berasa kecil hati benarlah tu. Ya atas ramah-ramah. Nah, ada pun atas pada peribadi tertentu, dia panggil menyentuh peribadi belah tu. Belah tu menyentuh peribadi. Sebab tu Nabi tu bukan sekadar dengan Musa dia tak wilbeh. Nah, atas Nabi lain seperti Yunus bin Matta, seperti jangan kamu melebihkan aku ke atas Yunus ibnu Matta. Dan ada lagi kalimah-kalimah Nabi tak sewi lebih dia daripada peribadi-peribadi Nabi. Ada pun lebih ke atas semua manusia termasuk Nabi-Nabi, maka itu dapat sabit pada hadis Rasulullah SAW, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Ada satu hadis lagi yang kata wala fakhra, yang ni tidak adalah aku sebut kata aku lebih ke atas semua anak Adam ni kerana nak berbangga-bangga, tak. Tapi itu nak ceritakan satu hakikat. Hakikatnya aku lebih ke atas semua hamba Allah. Ah, itu dia. Dua ini tak ada jadi taruk dan belawai pada hadis. Nah. Terutama pada hari kiamat. Terutama pada hari kiamat. Sebab kalau lebihlah dunia tak ada pasal apa juga, ya pria tak sekali. Ya tak ada nampak lebih mana lah itu. Musa masa nun Umar apa dia? Idris masa dia, Ibrahim masa dia, nak tahu nak banding ke mana, tak nampak tengok. Ada apa hari akhirat esok, semua tu baik sekaligus duduk dalam satu tempat, belakang ada belakang Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi apa ada belakang di situ, nampak jelas lah akan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan semua orang yang ada mata tengok. Nah, sebab itu maka ada artilah dia terlebih daripada orang lain di antara anak cucu tu ada, pada hari kiamat daripada lebihnya pada hari dunia. Dunia tak ada apa ada arti mana. Dan kebetulan dunia hari tak, orang panggil sementara kata. Tak ada perlu duk bandai di tempat sementara. Nak bandai hak sengerti, nak kira mereka hak sungguhnya, kena kira tempat hak tetap, hak tak suk, hak tak, tak ada hari penghabisan dah. Maka di esok hari esok tu, yaumal qiyamah tu, Nabi kata, ana sayyidu waladi Adam. Hadis sahih. Yaumal qiyamati. Wala fakhra. Ada setengah hadis lagi ya tak. Dan bukailah aku sebut ni kerana nak bermegah-megah. Aku tidak bermegah-megah sama sekali. Nah. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr. Dan awa-awa orang yang dikeluar dari kubur pada hari bangkit esok. Orang mula-mula Tuhan bukakan tanah kubur tu baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafi'in. Dan awa-awa orang yang bangkit tolong umat pada hari kiamat esok. Umat dia dihara-hara, susah payah, mung cari pertolongan, kata aku cari syafaat kan ni. Tak ada siapa boleh syafaat. Maka, orang mula-mula yang bangkit nak pergi tolong orang, iaitu Nabi Muhammad SAW. Mula rintis, dia panggil. Mula-mula jalan usaha nak pergi tolong orang duduklah susah pada hari kiamat esok. Terutama umat dia. Terutama umat dia. Wa awwalu musyaffa'in, dan awa-awa orang yang diberi apa dia pertolongan, orang panggil apa, orang yang Tuhan beri apa, beri kuasa syafaat. Ya kadang-kadang kita tolong orang tapi tak jaya tolong orang tu kerana orang nung tak lepahwi. Kita tolong gi kecek dengan satu orang nak uya lepah orang ni, tu orang panggil syafaat. Kalau orang yang terima kita kacat, orang panggil kita ni musyafak. Kita ni orang yang mendapat sokongan dari segi tolong orang. Itu musyafak. Nampak? Di sini dengan Allah Ta'ala lah. Orang yang Allah Ta'ala mula tolong, wijaya pertolongan Nabi Muhammad dia tolong orang dah akhir rasa tu, iaitu Nabi Muhammad orang mula sekali. Lepas tu syafiq banyak. Asyafi'un. Fama tanfa'uhumus syafi'un. Syafi'un tu banyak. Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi lain dan orang-orang mati syahid dan orang awliya Allah dan orang-orang yang salihun. Orang yang syafi'un tu banyak. Tapi orang-orang yang awal-awal syafa'at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal tu orang ngapa Quran katanya. Nah, dan orang yang banyak lah. Orang yang boleh syafa'at ke orang tu. Syarat-syarat. Banyak jenis juga manusia yang Tuhan beri peluang jadi sebagai orang boleh tolong orang di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita juga termasuk daripada syafi'in insya-Allah taala. Itulah apa dia hubungnya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang masalah hal apa dia kiamat esok. Ning tubiklah kubur baru. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai dengan mula kiamat. Ya katakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, dia kata yaqbidullahu al-ardha yawmal qiyamati wa yutwi as-samaa'a bi yamini thumma yaqulu ana al-malik aina mulukul ard. Itu hadis muttafaqun alaih. Maksudnya Allah Ta'ala tu apa dia menggenggamkan bumi ini pada hari kiamat esok. Dalam Quran apa ada dah? Yaumul qiyamah. Apa ada? A'udzubillah minasyaitanir rajim. Al-qiyamah. Subhanallah. Dalam surah Az-Zumar. Was-samawati matwiyatun biyamin. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. Maknanya wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Bagaimana qabdah Allah Ta'ala itu? Laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Nah itu, tak serupa dengan qabdah manusia, tak serupa dengan segala-gala manusia. Tapi tetap dalam genggaman Allah Ta'ala, bumi ini pada hari kiamat. Semuanya bumi ini. pada hari kiamat adalah genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia lipatkan tangan pada langit ini biyamidihi dengan tangan kanannya. Malah mana tangan kanan Allah Taala supaya tangan kanan kita dak laisa kamisli syai'un huwa as-sami'ul basir. Ayat tu dia potong segala jenis penyerupaan. Nah, segala jenis penyerupaan tidak ada pada Allah Taala dengan kita. Jangan duk tengok tangan Allah supaya tangan manusia, tangan Allah supaya tangan pada binatang, tangan Allah supaya tangan lain-lain lagi. Semua jenis tangan yang diitlak kepada makhluknya tidak serupa dengan Allah Ta'ala, sebab laisa kamislihi syai'un wahuwa sami'ul basir. Nah, itu insya itu. Sebab itu maka ada sabit pada Allah Ta'ala tiyaminihi, belah mana kaifiat dia kita tidak diwajibkan untuk mengetahui kerana dia tidak menceritakan kepada kita. Maka tidak siapa yang mengetahui kaifiat Allah Ta'ala selain daripada Allah Ta'ala saja. Oleh itu, maka Allah tak cerita kata kerana dia tu belah tu, panjang tu, panjang tu, besar tu. Maka tidak, tak payah kita tahulah. Benarlah tu, tak ada kena bahawi tahu siapa kita lalu, taklah. Maka Allah Ta'ala genggakan langit itu dengan tangan kanannya. Begitu juga wassamawatu matwiyatum biyamini. Dalam Quran surah Az-Zumar, bukan? Hadis ni supaya kata syarah isi Quran nun dah. Nah. Lepas pada langit tak ada, bombing tak ada dah. Summa yaqulu. Nama tak percaya, asal dia bimai ke tak percaya dah. Tak serius sebenarnya. Nah, aku tak percaya. Nah, kata dongeng-dongeng saja tu. Nah, tak. Langit nampak besar sarana pun, dia halus. Bombing besar sarana pun halus. Saya royak banyak kali dah kata bombing ni, satu bintang daripada bermeliung-meliung bintang. Ini kata Allah Ta'ala dah. Al-Azim. Kalau kata satu bintang hal lebih besar pada langit kepada bumi ini bermeliung kali ganda, mari tepuk sikit ya, mati ke dah bumi. Itu sama makhluk dia, boleh cekak dah. Sama makhluk. Bintang lain berbanding pada bumi ini supaya sebiji pasir. Supaya sebiji pasir sutih bumi ini, bintang lain besar tu. Ini orang kata makhluk hari kita duk nampak tengok dengan dua mata ni dah pun lebih besar berganda-ganda daripada bombing hak yang kita duk wasa besar habis gain ni. Salana wasa bombing habis gain dah kita duk. Nah, tu. Nama dua tak percaya. Maka Allah Ta'ala yang menjadikan bombing dan menjadikan bintang hak lebih besar pada bombing bermeliung-meliung kali ganda tu, dia kata, dialah wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini. Dia kata belah tu. Maka tak usah duk jadi wasa cacuklah aku ni. Nah, nak duk cacuk lakar, duk kira, duk capur kung dengan melek, hari tu duk ngaji tu pula, tak tubik, kung hak tu tak tubik. Hak ni ngaji ilmu wahyu hak ni, bukan ilmu dalam kelas tu. Duk capur dua, apa dua, depak tu tak. Ilmu wahyu hak ni lah. Nah, nak pergi kira siapa, dengan apa star, dengan apa tak boleh tu. Nah. Summa yaqul, kama dia berkatalah ia, anal malik, akulah ia kata raja je. Ni maqam orang panggil al-fakh. Now, maqam al-jabarut bagi dia. Dia kata akulah raja. Pahaya tanya, dia cabar, dia tatai semua dunia. Dia kata aina mulukul ard? Di manakah dia kata raja-raja hado dawa kata raja le bumi ni? Mana dia? Raja le bumi. Mati belakang raja tak raja. Raja raya balik nah habis cing. Duk dalam genggaman dia belaka, aina mulukul ard. Senyap sedu belaka dah waktu tu. Maka habis segala makhluk-makhluk yang duk dakwa kuat, duk dakwa gitu dan gini dalam dunia ni tidak ada. Allahu akbar. Kembalilah kepada ajaran Islam wahai manusia. Nah, sama ada Islam dah dan duk dah jadi tak Islam lagi. Nah, kerana Islam saja agama yang benar. Hei orang-orang yang Islam, hei orang bukan Islam. Islam saja agama benar. Lain daripada Islam bukan agama yang boleh dipercayai dengan benar. Oleh itu, kembalilah kepada Allah. Ittaqullah. Nah, wadkhulu fis silmi kafah. Masuk olehmu ke dalam Islam akan keadaan hal keadaan sekalian kamu atau sekalian bidangnya. Kemudian pula datang lagi. Dia kata, "Anal maliku." Ada hadis lain pula. Asalnya hadis muttafaqun alaih dah. Ainal jabbarun, di mana orang gedebe-gedebe? Tanya senyap sedu belaka dah. Nah, pakat jadi baja tanah belaka dah. Tanya ainal jabbarun, tak ada pian nak lawan dah. Loni pakak lawan. Nah, kalau kata Allah suruh kau tu dia lawan juga Allah buat dia. Buat jabbarun tu. Nah, Allah tak suruh makan araknya, makan arak buat dia. Nah, Allah tak suruh nyanyo kau orang, nyewak nyanyo. Nah, Allah suruh tutup arak perempuan, buka arak-arak perempuan buat dia. Buat jabbarun tu. Nah, buat-buat jabbarun. Esok Allah Taala tanya, "Ainal jabbarun?" Tak ada apa sekarang waktu mana bombing duduk dalam genggaman Allah dan langit duduk dalam lipatan Allah Subhanahu wa taala. Tekah tu tak ada apa sekarang. Oleh itu, marilah kita halah dulu lagi. Jangan usapa pria rapat pagah lah. Nah, maka itu adalah satu kerugian yang sangat besar. Ya, yang belum lagi turut Islam dengan jalan sempurna dan turutlah Islam wahai orang turut jalan lain dari Islam. Sama ada orang itu mengaku diri sebagai Islam ataupun tidak mengaku diri sebagai Muslim. Kemudian lepas pada tu satu hari, ini satu cerita berkenaan dengan ini juga, kita patut dengar. Kalau sahabat dengar cik boleh, sekarang dengar belakang. Sahabat dengar pada Nabi belakang dan belakang ni. Daripada Abdullah Ibn Mas'ud, dia katakan satu hari itu Tok Teh Yahudi, kepala agama Yahudi ataupun orang panggil Tok Guru Yahudi lah, mudah-mudah orang Allah Yahudi, mari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dia puak dia banyak ke, mudah-mudah kita kata nak wicakan zaman tu Yahudi, orang ada ilmu orang Yahudi. Nah, dia mari dia kata, "Ya Muhammad." Muhammad dia ramah-ramah sekali dengan puak sahabat dia. Sesungguhnya Allah Taala ni memegahkan langit-langit pada hari kiamat dengan jari-jarinya, di atas jarinya ya. Mana qabdah dia lah, genggaman dia. Dan bumi-bumi ini dengan jari dia juga. Dan bukit bukau pokok kayu kaya dengan bumi dengan jari dia juga. Dan air dan bintang-bintang dengan bumi juga. Dan semua makhluk ini dengan bumi juga. Kemudian Allah Ta'ala mengkocakkan mereka itu. Ya huzzuhum. Kocakkan segala benda tadi. Kocak manusia, kocak bukit, kocak pohon kayu, kocak belangit, bumi, kocak. Kocak kena? Fayaqulu, berkatalah ia, ya Allah Ta'ala. Anal malik, akulah raja, hei makhlukku belaka. Mana? Dengan cara backhand gitu. Dengan cara apa? Dengan cara dia sebagai besar sungguh. Melahirkan kepada kebesaran Allah Ta'ala sungguh-sungguh waktu itu. Anallah, aku Allah Ta'ala. Anal malik, anallah. Anal malik, anallah. Lah ni tak ada bunyi lagi suara tu. Sebab tu lah dunia duk lekor. Tak ada pihak kenal raja hak mana, raja sengoti. Raja tak sengoti hak mana, tak tahu ke apa. Nah, duk berasa sengoti, barang tak sengoti. Duk berasa tak sengoti, barang sengoti. Lah ni. Sebab Allah tak boleh lagi. Tawak tubik, orang panggil. Apa dia apa? Kebekangan dia tu tak ada utubik lagi, tak ada kata anal malik anallah tu, tak ada utubik nak jadi hamba dia dengan belaka lagi tak. Sebab Allah Ta'ala kuasa nak buat bila dan ada hikmat apa oleh tak sewak lah ni, ada hikmat apa oleh tak sewak lah ni, apa boleh nak buat lagi sekali lagi waktu matu mati semua tak ada pedah ke apa. Allah kali buat learning anal malik wa bunyi gagal pada langit sikit habis masa Islam. Sebab tu dia kata auzubillahi minasyaitanir rajim. Auzubillahi minasyaitan. Walau syi'na la atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Surah apa dia sajdah kita baca malam-malam jemaah. Walau syi'na, kalau kami kendaki, la'atayna kulla nafsin hudaha, nasya kami datakan tiap-tiap diri itu akan hidayah. Tiap-tiap orang, berhidayah belakang. Tapi Allah Ta'ala tak setiap lah tu. Hak ni hak kita bosan, kalau boleh wak rayu wa suhya nak lah tu, kita kenal lah nak lah tu. Tapi tak boleh nak lawan dah kudrat Allah SWT, ya fa'alu ma yuri, ya fa'alu ma yasha', ya wak mengabaraya Allah Ta'ala. Kita tak tahu sebab apa ya waklah tu. Ah. Tetapi walakin haqqal qawlu minni, tetapi akan tetapi Allah Taala tak nak hendaklah tu nak buat, bahkan telah pun apa dah pasti tetap dah hukuman daripada aku ni, katanya orang ni masuk neraka, orang ni jadi kafir, orang ni masuk neraka, orang ni jadi munafik, orang ni masuk neraka, orang ni jadi orang maksiat, auzubillah min dzalik, haqqal qawlu minni, tercatat siap, tergurih siap. Nah, kata orang ni fulan ibnu fulan, fulan ibnu fulan, fulan ibnu fulan, fulan lah ibnu fulan bintu fulan, semua tu akan jadi gatu-gatu syat. Sebab tu dia bersumpah, dia kata la'am la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, tetap aku memenuhkan jahannam itu dengan jin dan manusia halkat dan semuanya. Uniazubillah, Allah lah tahu apa boleh kita lalu. Kita ni tak tahulah, tak boleh lebih daripada tu. Duk berasa sebok sekok, sekok nombor satu sekali, kita tak tahu kita nak lepas tak daripada penyakit masuk neraka waliyazubillah min dzalik. Sekok yang kedua, kalau kita terlepas tak terlepas dak isteri kita, anak kita. Sekok yang ketiga, kalau kita anak isteri kita terlepas, ibu bapa kita terlepas dak. Banyak jadi sekok-sekok kita tak senoran. Kalau boleh kita merayu, dan memang boleh, tetapi Allah Taala nak terima tak terima tak kira. Sebab tu kita dak berdoa sama. Allah maghfir li wali wali, rabbi ighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Doa sama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa sama kepada orang Islam seluruh dunia, doa nak jadi masuk hidayah, nak dapat ampun, nak jadi masuk syurga semua tu. Tapi Allah Taala nak terima belah mana? Allah yang lebih kuasa dalam masalah ni. Oleh itu, maka benda ni siapa periasa jadi sepatu. Ni Yahudi mai wayah ni. Yahudi mai wayah Nabi. Nabi duk sangai rumah dia, sekali sahabat-sahabat. Yahudi mai wayah belah sat ni. Dia kata waktu kiamat esok segala-gala Allah Ta'ala bohlah genggam dia belakang. Lepas tu dia kocok. Lepas tu dia kata anal maliku anallah. Pak Nabi buat kan? Bawa Yahudi tu main wayak dia. Tok guru Yahudi tu main wayak dia. Fadahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka. Suka. Dahika ni bukan tabasam senyum. Nabi suka. Aci aci tubik gigi-gigi. Ya suka. Jadi serenak Nabi, sebab dia tu memang serenak. Karena dia orang kelucuk daripada penyakit tu dah. Yang kedua, serenak di poin mana? Sebab apa boleh Nabi serenak suka dengan Yahudi orang belah tu? Ada hadis satu lain lagi. Ada. Maaf, sambungnya dia kata. Kerana hera ta'ajuban mimma qala al-habru tasdiqan lahu. Sebagai hera, barang yang tok teh Yahudi atau tok guru Yahudi meroyak tu serupa dengan pegangan Islam. Jadi suka. Royak kata, bagi Nabi wa hari Nabi tak ada ngaji di pia kali. Tak ada ngaji di Yahudi, tak ada ngaji di Nasrani, tak ada ngaji di Abu Lahab, tak ada ngaji di apa dah Al-Walid bin Mughirah, tak ada ngaji di siapa, tak ada siapa dalam dunia ni sanggup ngaku jadi tok guru Nabi, tak ada pia berani sorang habuk ngaku jadi tok guru Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ngajar alif ta sekalipun tak ada ibu. Atau saya kira dah. Kemudian agama dia wari dengan jalan wahyu ni serupa dengan Yahudi. Sebagai agama yang di zaman tu yang agak kata yang masyhur dan terkenal. Ya senok situ serupa. Meyakinkan kita bahawa Yahudi wari ni hak dari wahyu juga. Maka dahikan Nabi SAW ta'ajuban mimma qala al-habru tasdiqan lahu thumma qara'a وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Suratul Zumar ayat 97. Muttafaqun alaih hadis ni. Maksudnya kan, pokok Yahudi tidak menghormati Allah akan sebenar-benar penghormatan. Dan bumi semuanya dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Dan langit-langitnya adalah dilipat dengan tangan kanannya. Subhanahu maha suci Allah Ta'ala daripada apa yang mereka itu dah bersyirik. Pak Yahudi dah bersyirik banyak pak dia, tapi dia reti. Sebab itulah orang panggil orang alim yang tidak beraman lebih diserupai dengan orang Yahudi. Orang amal yang tidak ada ilmu lebih diserupai dengan orang Kristian, orang Nasrani. Itu ada apa orang panggil satu maksud daripada asar belah tu. dalam mentafsirkan ayat iyyaka na'budu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ad-dallin fa yahudi, fa nasrani, ghairil maghdub fa yahudi. Tapi yang fa yahudi dia tahu banyak tapi tidak beramal. Tengok yang meriwayatkan Nabi, meriwayat kata ilmu dia tu dalam fa yahudi. Tapi dia tidak beramal. Dia banyak degil, sombong. Adapun puak Kristian ni puak suka beramal tadi. Itu kebanyakan yushbihu an-nasara. Ashbaha bin nasara pun gitu juga. Boleh katakan. Lebih menyerupai dengan orang Nasrani. Nah. Sebab itu kita orang Islam ni ya kena sama naik. Ilmu dengan amal tu sama naik. Nah, tak ada kurang mana saja. Kurang penuh lalu dah. Supa dengan api, dengan angin dah tu. Kurang api jalan juga, kurang angin jalan juga. Ilmu dengan amal jangan kurang. Nah, senantiasa kita apa dia ambil berat kepada dua-dua perkara tu insya-Allah taala. Habis. Kemudian habis tak tu. Kita masuklah pula kepada pada hadis satu lagi hadis, sani langit dah bumi, tari dengan bulan dah rana pula. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. Hadis rawahul Bukhari. Maksudnya matahari dan bulan itu dipermasukkan ke dalam satu bekas pada hari kiamat esok, atau digulungkan gitu pada kiamat. Matahari dan bulan itu dimasukkan. Arti tak ada juga. Nah, tak ada juga pada kiamat. Siapa tahu? Ada Aisyah tanya, dia kata sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qawlihi yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawat. Ini dalam surah Ibrahim 48 dia kata, pada hari yang ditukarkan bumi kepada lain pada bumi dan langit dah. Hari kiamat esok tu bumi ni tak ada, langit ni tak ada. Hari kita temung ni, hari kita duk pijak, hari kita duk ukur ni tak ada dah. Kalau kita ada bumi, bumi mana? Dan dana. Bumi tak ada lagi duduk atas apa. Fok Isa ramah-ramah bangkit belakang Isa lagi duduk atas apa. Siti Aisyah pun wasap peling kita, pun wasap peling tu. Siti Aisyah tanya. Nah, tanya Nabi SAW. Nabi kata, Siti Aisyah kata, fa'ayna yakunun nas yawma izin. Dia kata, di mana ke manusia masa tu? Langit tak ada, bumi tak ada. Qala, berkatalah Nabi SAW dalam hadis sahih Muslim maknanya, ala sirat, duk atas titi siratul mustaqim, pakat duk berpun atas belakang. Allahu Akbar. Ada sirat, langit tak ada, bumi tak ada, duduk atas sirat. Itu hadis sahih juga. Waktu tu tu duk pakat duk atas titi siratul mustaqim, mari duk berpun semua yang dia tu ada sampai ke akhir orang hidup. Belah mana titi siratul mustaqim besar, mana setara, mana dia kecil kita, setara mana dia kaya, apa dia siratul mustaqim sarana tu, Allah lah lebih mengetahuinya. Tapi jawapan Nabi secara wahyu dari Allah Ta'ala, dia kata ala sirat, duduk atas siratul mustaqim. Kalau orang tanya, kita jawablah tu supaya Siti Aisyah lewat. Siti Aisyah tak tanya dah, belah mana pula sirat, tak ada dah. Pakar lalu. Padahal bukan duduk tergambar belah mana juga sirat, belah mana, belah mana. Tapi maknanya cukup ilmu wahyu dengan benda-benda presen itu cukup. Nah, itulah hadis yang semuanya sahih kita wari tadi. Marilah kita pakai isikan pahamai-pahamai kita berdasarkan kepada hadis sahih, pengertian yang jelas, iman yang kuat, pegangan yang kukuh. Dengan itu maka kita jadilah seorang Muslim yang sempurna insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pula kita masih baca ayat Quran sekali, boleh kita tafsir tak habis kerana waktu tak cukup. Masalah al-hasyar, lepas dah tiup sangka kalah pasal dia hasyar dah lah. Dari itu iaitu penghimpunan Allah Ta'ala lagi pun setepat. Bertiuk sangkakala yang kedua, pakat bangkit belakang tu, bangkit belakang hidup dana. Dia buat pergi setepat dana. Tak tahu. Bumi ni tak ada dah. Langit ni tak ada dah. Bumi lain, lah mana keadaan tak tahu. Tepat tu lah banyak lagi. Dalam dunia saja ni kita kita pergi tak habis dah. Kita nak naik satu bintang daripada bermilion-milion bintang. Tak luar dah kita ni. Nama dua akhirnya tu. Tak sewa heran dah buku ni, jangan heran. Nak katuk baca heran. Nah, tak sewa dah buka baca heran. Lala ni hadut nampak dengan mata ni, kita nak pergi tak boleh lagi ni kebintar tu. Jangankah hari yang Allah Ta'ala kata pada hari yang ditukarkan langit dan bumi dengan satu bumi lain. Satu kakak kita tak tahu, tak boleh tahu lagi. Kalau ada apa mata ruasa ni kita nak tahu tak boleh dah. Amerika nak tahu tak boleh. Segala kekuatan dunia, apa yang sepakat kekuatan dunia, tak boleh tahu juga. Dia tak boleh sapa pada bintang-bintang. Dia tengok jauh gitu, tak jadi masuk. Lala tu tak. Oleh itu, maka kita jangan heranlah. Bagi dunia kita tak habis nak gamuk dah. Bagi akhirat esok kita tak ada kena masuk dalam gamuk kita. Nak pergi peling otak kita. Tak boleh, tak boleh sama sekali. Jangan boleh. Nah, insyaAllah jangan hujan masuk menolak tu. Nah, jangan hujan masuk menolak tu. Sebab itu, maka perkuatkanlah iman kita dengan hari akhirat. Dengan arti kata, Allah Ta'ala akan himpunkan satu tempat. Bunyinya belah mana? Mari kita pasalkan pengertian Al-Hasyar dengan ayat Quran dulu. Kita masuk jadi sasa. Masuk ikhra? Masuk adih. Masuk gapa. Dalam komputer ilmu kita mengenai dengan bak-bak seperti ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasharnahum. Falam nugadir minhum ahada. Wa uridu ala rabbika saffa. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. 47-48 dari para suratul kahfi. Maksudnya, dan ingatkanlah hari yang kami cabut dan terbangkan gunung ganang. Gunung ni istilah dia, istilah tasyir. Mana tasyir itu maknanya menghilang, mempecah, mencabut, menjadi tak ada. Jadi kata tasyir. Ya gunung ni, maksud gunung Pak Ita yang kecak bukit, gunung dengan bukit lebih kurang. Tapi Pak Ita yang nak beza, gunung ni biasa batu, bukit ni biasa tanah. Ini ada beza gitu. Padahalnya pada keluruhannya, dalam bahasa Arab dia panggil Al-Jibal belakang. Al-Jibal. Maknanya biasa tinggi naik, duk cocok lah bumi. Al-jibal ni paku dunia yang panggil. Wal-jibala autada. Dan Allah Ta'ala jadikan bukit tu sebagai paku-paku pemacak dunia. Dalam surah Amma yatasa'alun. Nah gitu. Itu dia. Kemudian Allah cabutkan gunung ganang. Dan engkau akan melihat seluruh muka bumi terdedah nyata dan merata. Muka bumi ni tak ada dah. Supa belakang. Tak ada kata bukit sini, tinggi sini, rendah sini, tak ada. Supa. Cabut bila paku. Cabut bila paku. Kalau kita nak panggah rumah lah. Cabut paku dulu. Kalau nak panggah tanah itu berat juga rumah. Nah, rabuk dia buat itu adalah rabuk yang teratur. Nah, cabutkan bukit bukau dulu. Kemudian, dan kami himpunkan mereka di padang mahsyar. Himpun semua. Waktu baik. Atau isi-isi bumi. Wal ardu gaba wa akhrajatil ardu atqalaha. Dan Allah bumi itu mengeluarkan segala barang yang dia duk gaba duk kandung. Orang mati duk dalam bumi belakang ni. Terutama orang Islam, orang Cina, orang Islam, orang Kristian duk dalam bumi belakang. Ni atqal bumi, atqal dia. Orang panggil duk kandung duk mengandung orang mati semua dalam bumi. Tahir kiamat isa, iza zulzilatil ardu zilzalaha, wa akhrajatil ardu atqalaha. Apabila jadi guncanglah oleh bumi akan sebagai guncang, dan mengeluarlah oleh bumi akan segala barang yang dia duk kandung, iaitu orang mati dan sebagainya. Wa akhrajatil ardu atqalaha. Itulah maknanya, wa taral arda barizata. Sehingga kami tidak akan tinggal seorang pun dari mereka. Supaya dengan dia tak tinggal manusia di dunia ni, maka dia tak tinggal juga manusia di bumi. Nama dua usaha ni. Tak ada kena hari apa tak. Dia tak tinggal seorang abuh yang mati, akik mari bangkit hidup belaka. Seperti mana kita dah tengok dengan dua hutan mata, dah kenal dengan otak kita, dah kata tak ada orang di dunia ni yang tak mati. Nyigi kutih beda bucu mana perih tahu mana tak ha bedola ke berapa kerja tak ada dola ke berapa kerja kutih baik bising semua tu dola ke berapa kerja Allah SWT belakang kerja dunia nak cara-cara lah tak secara pasal dia cara semacam Boleh kaji Allah Ta'ala tu. Cara wi duit, wi sahak, wi ime, wi ilmu. Lepas tu panggil kelek. Begitulah keadaannya. Dia cara kepada hamba dia. Maka kita tidak wasa heranlah kalau Allah kata di sini falam nughadir minhum ahada. Tak ada wasa heran sekabut. Dia tak tinggal sarabu hak mati jadi baja tanah tuang lagi habis. Dan pula-pula melalui ajbuz zanab yang kita ngaji pada 2 minggu 3 minggu dulu. Dah gitu. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Dan mereka tetap dibawa menghadap Tuhanmu. Semua kita ni bukan kata bakik duk, tak tahu mana. Ya kalau duk tak tahu mana, nampak tak sudah lalu, nampak tak pakai lalu, sesetia Allah Ta'ala rabut tak ada lalu. Ni dia dihipus tepat lalu dah. Ada orang dah percaya. Allah, kalau kita baca ni panjang lagi cerita pula dah. Nah, tu dia. Kepada di antara ayat yang berhubung hal-hal seperti ini, iaitu A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa fa idza wa nufikha fis-sur zalika yaumun wa'id. Zalika waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Dan datanglah oleh tiap-tiap orang ini tak kira mulia dan hina bersama-sama dia tu sa'iqun wa shahid. Tiap-tiap orang tubik kubur tu adanya orang yang bawa tuntun dia pergi kepada mahsyar, serta ada orang yang nak menyaksikan kata orang ni orang baik, orang ni orang tak baik dan sebagainya. Waliyazubillah daripada tak baik. Nah itu. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid ala suratu Qaf. Dalam suratu Qaf. Nah itu. Itu. Cuba kita fikir tengok kemuliaan dan rabuk Allah Ta'ala. Tak ada cacau sekabut. Tiap-tiap orang ada dua orang juga duduk kapik ikan ni dia pergi. Terhormat bagi orang yang mulia dan rasa terbelenggu bagi orang yang jahat. Tak boleh nak lari dah. Wa ma antum bimu'jizin. Allah Ta'ala kata, tidaklah kamu tu boleh nak lari daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah. Kemudian sambil menghadap Tuhanmu dengan berbaris teratur, sambil dikatakan kepada mereka, kamu sekarang telah datang kepada kami seorang diri sebagaimana kami telah menjadikan kamu pada mulanya. Kita mari dulu, kau kita beranak tu baik sore-sore tak? Sore-sore. Jari-jari temu kembar tu, kembar tu orang panggil hak bukan tamada. Asal Allah Ta'ala jadi tak kembar. Hak tak asal tu tak boleh dikira an-nadir kal ma'dum lah. Dah gitu. Jadi kita pergi mengadap Allah Ta'ala pun sore-sore supaya kita mari ke dunia tu lah. Bahkan kamu dahulu menyangka, ya subhanallah, duk bakit di Tuhan Hasan, bahawa kami tidak akan menjadikan bagimu masa yang tertentu untuk melaksanakan apa yang kami telah janji. Mungkin suka dulu kata tak ada ni hari suspending ni. Ahlah ni temu dah lah. Hei Abdullah. Hei Yusuf. Hei Ibrahim. Hei Maria. Hei Zubaidah. Hei Aminah. Temu dah lah hari ni. Mungkin suka dulu kata tak ada hari suspending ni. Aku nak beri pun satu tempat untuk nak mari tu beri balasan. Aku janji pada mu tu. Muska kata tak ada ni temu. Jadi Allah Ta'ala duk menyentuh perasaan. Sakit hati tak ada tu. Sakit hati tak ada. Nah, tu sepatutnya duk bakit-bakit bagi hak kita tak sempurna buat masa dulu. Waliyazubillah min dalik. Itulah hari ini dan kita akan masuk pada minggu depan mengenai hasyar insya-Allah dengan capanya lebar dengan hadis-hadis dan kelengkapan-kelengkapan yang bersangkutan dengan hasyar insya-Allah Taala. Pada ini pengajian pertama akan kita susuli pengajian yang kedua. Nafa'anallah bihadzal ayatil karimah aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Hadis yang ketiga daripada kitab yang mengenai dengan at-taqwa, bab at-taqwa dalam Riyadhus Salihin. Qala Muslim haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Abi al-Ahwas عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى mata hak temung saya temunya wattuqa. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Tapi imena wa uwa isini wattaqwa. Hak saya temu wattuqa. Dalam Muslim, carilah kitab Muslim, boleh katakan banyak wattuqa lah. Taqwa ni tak ada temu mana. Nah, tapi makna tulah lah. Makna tulah lah ni. Nah, kata Jauhari, at-taqwa wa tuqa wahidun. Al-Jauhari ni salah seorang ahli bahasa Arab yang terkenal dalam qamus-qamus Arab. Nah, mana tu lah. Dikeluar oleh Muslim rakam 2721 juz 4 muka 2087. Maksudnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia selalu berdoa, Allahumma, Allahumma ni asal dia ya Allah, potong ya tambah min dekat belakang. Jadi Allahumma. Nah, itulah. Potong ya tambah min dekat belakang. Itu asal dia Allahumma. Nah. Mana he Allah, ini sesungguhnya aku ni as'aluka, aku minta akan engkau al-huda, akan petunjuk. Mana petunjuk jalan hidayah lah, minta hidayah. Wattuqa atau wattaqwa, mana tu lah belakang dah. Dan attuqa mana taqwa, wal'afaf mana kebersihan. Afaf ni bersih daripada benda-benda dosa-dosa, benda-benda tak wajar, pada benda-benda yang tak harus. Kita tu tak buat benda tak harus. Wal'ghina dan kekayaan. Maksud kekayaan sini, nah, kaya daripada, kaya diri, terkaya daripada manusia dan terkaya daripada bagian dalam tangan demo. Tak ada kuasa nak bagian demo. Itu dikatakan al-ghina, ghina nafs. Nah, tak ada kuasa pelahak. Tak ada kuasa duk nak rebut hak demo. Nah, berasa cukup dengan apa yang ada pada kita dikatakan al-ghina. Nabi selalu minta pak benda ni. Huda, tuqa, afaf, ghina. Afaf tidak orang tak berzina. Nah, tak jahat dengan orang buduh kalau orang dikatakan al-afaf. Oleh al-afaf ni di sudut ni, di sudut perkelamian, di sudut hubungi retina dengan jatah ni, afaf. Nah, al-ghina maknanya, kaya di sendiri daripada berasa dahajat pada orang. Itu doa Nabi. Tolong doa atik. Lepas maya tak apa. Duk saya saja ini apa? Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Doa sahih Muslim, tak ada syak. Hadis sahih, tak ada syak. Jadi kita minta sama sahabat. Kalau boleh pak utai buta ni comel nah hidup tak ada apa-apa. Hidup selamat orang tu. Ada lampu hidayat. Hidayat ni pasal suluh jalan. Hidayat pasal suluh. Takwa pasal jaga. Takwa ni pasal jaga. Jaga tak saya masuk bahaya tak molek. Takwa. Ya takwa ni pesen jaga tak sewi kita buat benda jahat. Mari lari sama. Mari lari sama. Mari lari sama. Kuda pesen turut sunyut suluh. Suluh. Wui jadi nampak jalan malak. Jalan lurus. Takwa lari. Nak zina lari. Takut pada Allah Ta'ala. Nah, nak curi lari. Takut pada Allah Ta'ala. Nah, nak bohong lari. Takut pada Allah Ta'ala. Dikatakan dia. Alat kontrol tak sewi buat benda jahat tu dikatakan takwa. Takwa. Ya pesen tu takwa. Pasal takut. Nah, pasal takut. Al-afaf. Afaf ni hasil daripada takwa yang mari afaf diri dia. Nak zina, takut. Takut, bila tak zina, orang panggil afaf. Afaf nak bersih. Al-ghina, perasaan ada hati juga. Perasaan, ghina ni perasaan. Wasa kaya, dia wasa kaya apa? Orang kaya, wasa miskin, dia bahaya. Orang miskin, wasa kaya, tak ada bahaya. Itu hak malas sekali. Nah, orang yang miskin, orang yang kaya, orang miskin itulah dulte. Orang tu tak berhenti-berhenti. Nah, tak ada berhenti cari duit. Sebab dia tu, dia berasa miskin. Sebab tu kita tu jauh daripada, agapa dia, satu harta yang tidak boleh mengenyangkan kita. Nah, daripada rezeki yang tidak mengenyangkan kita. Kita jauh. Jadi pak kaya ni Nabi selalu minta. Yang kita duk ngaji lah ni bab takwa. Sampai itu kalau kita nak minta wat takwa apa tak apa. Datang pada hak sirah Imam Nawawi wat takwa. Kedua tu maknanya mana tula? At-taqwa wa tuqa wahidun. Tuqa ni mana jamak pada tuqah. At-tuqa jamak pada tuqah. Nah. Habis. Kemudian kita pergi pula. Kalau pandak-pandak tu kita lepas. Tapi kita beramal lah. Nah, saya ingat orang yang tak derah tu ingat lalu dah. Nah, orang yang mudah ngapa tu dapat 5 ekor. Allahumma seka as'aluka seka al-huda neka. Al-huda wa-taqwa wal-afafa wal-ghina. Neka. Neka ni ingat selalu dah orang tak derah. Nah, selalu dah. Beramal lalu dah. Baca semua lalu hari ni baca apa. Supaya kita tu orang panggil sekurang-kurang kita beramal sekali. Tak apa dah. Nak itu baik daripada ilmu yang tidak beramal. Itu godor besar ilmu tak ada beramal. Nah, kita ni supaya tak istilah tahu. Kita kena beramal dah. Nah, beramal dah. Yang keempatnya. An Abi Tharifin. Adi ibn Hatimin At-Ta'i radhiyallahu anhu qala. Nah, ada muslim ni. Qala muslimun haddasana Qutaibah ibn Sa'idin. قال حدثنا جرير عن عبد الله عمرو العزيز عن تميم ابن طرفة قال جاء سائل الى عدي بن حاتم يا هذه ني panjang tak apa saya nak baca tengok قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى من لله صلوات